بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا. قال الإمام السعدي رحمه الله: وهذا من كرمي عليهم وإحسانه الذي لا يقادر قدره، حيث كرم بني آدم بجميع وجوه الإكرام، فكرمهم بالعلم والعقل وإرسال الرسل وإنزال الكتب، وجعل منهم الأولياء والأصفياء، وأنعم عليهم بالنعم الظاهرة والباطنة. Kata Imam Sa'di rahimahullah, ini adalah kemuliaan yang datangnya dari Allah kepada Bani Adam. Wa ihsani, dan kebaikan ihsan dari Allah Azza wa Jal untuk Bani Adam. Alladzi la yuqadir qadrah, yang tak terhingga lagi, yang tidak bisa dihitung lagi, yang tidak bisa dikira-kira lagi. Aitsu karrama bani Adam bijami' wujuhil ikram, yang mana Allah Azza wa Jal telah memuliakan bani Adam dengan seluruh bentuk macam dari kemuliaan yang Allah berikan pada mereka. Fakarramahum bil ilm wal aql, maka Allah Subhanahu wa taala memuliakan mereka dengan adanya ilmu dan akal pikiran. Coba kalau hewan punya ilmu enggak? Punya akal pikiran enggak? Nah, dari manusia Allah berikan ilmu dan akal pikiran. Ini oleh karenanya Allah muliakan Bani Adam dari yang lainnya. Wa irsali rusul, bukan hanya itu, melainkan juga Allah turunkan para rasul, Allah utus para rasul kepada mereka. Wa inzal kutub, dan Allah turunkan kitab-kitab, Taurat, Zabur, ya, kitab-kitab Al-Qur'an. Wa ja'ala minhumul awliya wal asfiya, dan kami jadikan di antara manusia menjadi wali-wali Allah, orang-orang pilihan yang Allah pilih. Wa an'ama 'alaihim bin ni'amil zahir wal batinah, dan Allah berikan nikmat atas mereka dengan nikmat yang zahirah maupun yang batinah. Wa hamalnahum fil bar 'ala rikab min al-ibal wal bighal wal himar wal hamir wal maraqib al barriyah, dan kami mudahkan mereka berkendaraan di daratan menggunakan unta, bighal, hamir, himar, keledai, wal maraqib al barriyah, kendaraan-kendaraan daratan. Wa fil bahar, juga di lautan. Dari perahu, kapal yang semisalnya. Warazaknahum minat tayyibat, kemudian kami berikan rezeki kepada mereka dari tayyibat, perkara-perkara yang halal, yang tayyibat, makanan, minuman, wal malabis wal manakih, pakaian pernikahan. Fama min tibin yata'allaku tata'allaku bihi hawa'iyahum illa waqad akramahumullah bih wa yassarahu lahum ghayat taysir. Tidak ada kebaikan, kenikmatan yang berhubungan dengan manusia, kebutuhan, hajat hidup manusia, melainkan Allah Subhanahu wa taala telah memuliakan mereka. Allah telah memudahkan mereka dengan semudah-mudahnya. Wa waddalnahum ala katsirin mimman khalaqna tafdila. Dan kami telah memudahkan mereka dari kebanyakan manusia dengan kemuliaan-kemuliaan yang lainnya. Bima khassahum bihi minal manaqib, Allah khususkan dari manaqib, mangqabah, kemuliaan-kemuliaan yang Allah berikan. Faddalahum bihi minal fadail, ada fadilah, keutamaan yang Allah berikan kepada mereka. Allati laysat li ghairi min anwa'il makhluqat, yang tidak sama dengan makhluk-makhluk yang lainnya. Oleh karena itu, dari kemuliaan ini, afala yaqumuna bi syukri min aula man aula ni'am wa dafa'an niqam. Kenapa mereka tidak mau bersyukur pada Allah? Pada Allah yang mana Allah telah memberikan kenikmatan dan mencegah dari mara bahaya. Wala tuhjibuhum ni'am minal mun'im fayashghilu biha an ibadati rabbihim barubama ista'anu biha ala ma'asi. Sehingga yang harusnya kenikmatan-kenikmatan itu membawa mereka kepada ibadah kepada Allah, beribadah, sibuk beribadah kepada Allah, tetapi malah kenikmatan tersebut, kata Imam Sa'di rahimahullah, justru mereka gunakan untuk bermaksiat kepada Allah Azza wa Jal. Inilah manusia. Manusia seperti itu. Nikmatan, fasilitas yang ada, lalai. Ya, lalai karena banyak nikmat. Ya. Sehingga nikmat atau kefakiran, kelapangan atau kefakiran adalah ujian, cobaan. Supaya mereka bersyukur kembali kepada Allah. Diberikan kemiskinan, itu juga ujian. Kesempitan hidup, susah, oh ini susah, itu susah, makan susah, gak punya uang, itu ujian. Diberikan kenikmatan, kelapangan juga ujian. Yang harusnya nah digunakan kenikmatan itu dalam ibadah kepada Allah, malah mereka bermaksiat kepada Allah. Wallahu a'lam.